doa supaya masuk jannah yang sahih. Ya banyak sekali yang sahih. Dalam Quran juga ada, dalam sunnah juga ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Disebutkan fil akhirati hasanah adalah jannah dan keridhaan Allah. Barakallahu fiik. Menurut Ustaz, apakah bumi dalam bentuk bulat atau datar? Mohon penjelasannya. Allah hamparkan bumi, Allah datarkan bumi. Litasluku minha subulan fijaja. Kata Allah, kami hamparkan bumi agar kalian bisa berjalan di atasnya. Mohon penjelasannya tentang tahdir secara singkat dan jelas, karena banyak yang alergi dan gagal paham tentang tahdir. Jangan alergi dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW membaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun yang di hatinya ada penyakit, maka mereka mencari ayat-ayat yang samar-samar untuk cari fitnah, ibtigha' al-fitnah, ibtigha' at-ta'wili, dan untuk cari takwilnya. Sebelum saya lanjutkan, siapa mereka? Yang fi qulubihim zayg, ada penyimpangan dalam hati, dan membaca ayat-ayat mutasyabihat untuk cari fitnah, cari takwil. Siapa mereka? Ahlul bid'ah. Sebab orang kafir tidak berdalil dengan Quran. Orang mukmin enggak akan cari takwil, enggak akan cari fitnah. Siapa yang cari fitnah, cari takwil? Ahlul ahwa. Selanjutnya setelah baca seperti ini di hadapan Aisyah, kemudian berkata, "Ya Aisyah, idza ra'aiti alladziina yattabi'uuna al-mutasyabihat fa ulaa'ika alladziina sammallahu fahdharuuhum." Kalau ada orang-orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat seperti itu, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Fahdaruhum. Hafalkan hadis ini. Paling tidak kalimat akhirnya. Fahdaruhum, kata Nabi. Fahdar dari kata tahdir. Hati-hatilah dari mereka. Jauhilah. Hindarilah. Hati-hatilah dari mereka. Fahdaruhum. Ini riwayat Bukhari. Sudah cukup. Pegang ini. Jangan alergi dengan hadis Rasulullah SAW. Fahdaruhum. Jauhi mereka. Hati-hati mereka dari mereka. Memang kalau bicara tahdir banyak yang alergi karena mereka ingin berdiri di atas semua golongan. Itu masalahnya. Pengen diridhoi di sana, pengen diridhoi di sini, pengen diridhoi di sono, pengen jadi bunglon. Kemana-mana disukai. Tidak bisa. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tercapai. Carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Padahal kalau berbicara tentang kehidupan sehari-hari, mereka sering mempraktikkan manhaj tahdir. Yakin saya. Di pasar misalnya ada korban penipuan, melihat penipunya lagi menipu orang lain, diam apa enggak diam? Hati, itu pernah nipu saya itu. Lah kok pintar sekarang manhaj tahdirnya. Masya Allah. Ya. Tapi ketika bicara masalah penipuan agama, jangan begitu, enggak boleh, alergi. Padahal anak-anaknya sering ditahdir sama dia. Awas, jangan sama dia, itu anak nakal. Pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu? Oh, sering. Jangan main sama anak-anak seperti itu. Itu tahdir loh. Wah, golongan tahdir kamu. Bahkan anaknya sendiri ditahdir. Tetangganya ditahdir, teman anaknya ditahdir. Mau tanya, apakah nanti surga jin dan manusia bisa berinteraksi bareng, dan apakah seorang suami istri yang masuk surga tapi surganya berbeda, apakah bisa saling kunjung mengunjungi? Wallahu ta'ala a'lam. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, kecemburuan nanti di sana dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Cemburuan cabut, jangan khawatir. Ada istri, ada 70 bidadari juga enggak masalah. Dan para wanita, para istri, ada pelayan-pelayan yang muda, ganteng, banyak juga enggak ada masalah. Jadi jangan terbayang seperti di dunia. Apakah disunahkan mengangkat kedua tangan antara Adam dan Qamar? Saya tidak tahu. Tidak mendengar tentang mengangkat tangan pada doa Adam dan Qamar. Tetapi kalau doa di antara, entar di antara apa doa setelah? Kalau doa di antara adzan dan iqamah, kalau setelah adzan setelah iqamah, saya enggak tahu. Setahu saya enggak ada. Tetapi kalau ada, kalau antara surga, antara iqamah dengan adzan, kemudian kamu berdoa, itu doa bebas atau doa mutlak. Doa mutlak itu boleh ngangkat tangan. Artinya doa mutlak, doa kapan saja, di mana saja kamu berdoa, angkat tangan. Allah Ta'ala tidak akan menolak doa orang yang mengangkat tangannya ke langit, karena gak berkait dengan ibadah apapun. Tapi kalau berkait dengan ibadah adzan, kemudian doa setelah adzan, nah itu berkait. Harus ada riwayat mengangkat tangan. Demikian pula yang lainnya. Kalau doa mutlak, kapan saja berdoa, cari waktu-waktu yang baik, mengangkat tangan memang disunnahkan. Bagaimana cara mendoakan anak agar selalu dilindungi oleh Allah dan kapan waktunya jazakallahu khair? Perlindungan terhadap anak itu doa pagi dan doa sore. Kalau anak itu masih kecil, dipegang kepalanya atau sambil dipeluk, diangkat, itu pagi sore diucapkan u'iduka bi kalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Aku perlindungkan engkau dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari segala macam yang jelek. Atau yuduka bi kalimatillahit tammah min kulli syaitanin wahammah wa min ainin lammah. Aku perlindungkan engkau kepada kalimat Allah yang maha sempurna dari syaitan dan dari hama, salah satu jenis jin. Wa min ainin lammah, dan dari mata-mata yang hasad. Mata-mata yang hasad hanya melihat saja tuh anak ini lucu, sakit dia. Itu masih ada, dan Nabi menyatakan al-ainu haq. Penyakit disebabkan mata itu haq, benar-benar ada. Benar. Apakah perbedaan antara jin, iblis dan syaitan? Jin adalah semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin, yaitu bangsa jin seperti manusia atau pasangannya manusia diistilahkan. Disebut oleh Allah dengan ats-tsaqalan. Tsaqalan, dua makhluk yang mendapatkan beban syariat atau yang mendapatkan kewajiban syariat, yaitu manusia dan jin. Baik. Adapun iblis salah satu dari jin tadi yang tidak mau sujud kepada Adam, yang kemudian minta ditunda kematiannya dan kemudian bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan seluruh manusia, itu iblis. Baik, satu makhluk dari kalangan jin. Dan tadi sudah bacakan ayatnya, kana minal jinni, dia dari kalangan jin. Illa iblis kana minal jin, yang tidak mau sujud adalah iblis, dia dari kalangan jin. Baik, maka jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang ahli bid'ah, ada yang sufi. Ada, lengkap. Yang salafi juga ada. Adapun syaitan adalah sifat. Yang seperti iblis ini disebut syaitan. Apakah punya pengikut iblis? Ada. Iblis punya pengikut. Dari kalangan jin ada, dari kalangan manusia ada. Pengikut jin, pengikut iblis dari kalangan jin disebut syaitan. Pengikut iblis dari kalangan manusia juga disebut syaitan. Yaitu syaitan minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Terjawab? Jin, iblis, syaitan. Jadi syaitan bisa dari jenis jin, bisa dari jenis manusia. Iblis dari kalangan jin, tapi satu yang memang bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia dan meminta ditunda kematiannya sampai akhir zaman. Satu aja ya, tanyanya tiga. Masya Allah. Minta dijelaskan tentang Nabi Khidir. Panjang ceritanya barakallahu fikum. Baca surat Al-Kahfi. Paling tidak sepintas di sana akan terjawab kisah ringkasnya tentang Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Musa menyatakan atau mempertanyakan adakah yang lebih alim, kata Allah, jalani atau pergilah ke tempat ini. Sebutkan ciri-cirinya, maka datang, pengen belajar. Maka dipertemukanlah dengan Nabi Khidir tersebut. Wallahu ta'ala a'lam, karena di sana ada beberapa riwayat-riwayat apakah dia adalah manusia, nabi, atau dia malaikat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu tafsir tentang iblis. Apakah itu punya keturunan? Punya. Ya. Jin kayak manusia. Punya istri, punya anak, menikah, menikah semua. Ya. Barakallahu fikum. Punya keturunan. Istrinya namanya siapa? Biasanya kalau sudah menikah terus tanya, siapa nikahnya? Dijawab oleh seorang syekh, hadhil walimah ma hadartuha. Aduh, aku enggak hadir walimahnya. Amin. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.